الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وأركانه ستة. Berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mengenai iman memiliki enam rukun, enam pilar. An tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang tidak akan dikatakan beriman kepada Allah sampai mencakup berapa hal? Mencakup empat hal. Yang pertama apa? Al-iman bi wujudihi. Iman bi wujudillah. Nah. Dan ini bisa dilihat dari apa? Akal, kemudian fitrah, kemudian apa? Nah, al-his, panca indera dan syariat. Kemudian yang kedua apa? Al-iman dengan rububiyahnya. Rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya dialah al-khaliq, al-razik, al-muhyi, wal-mumit. Yang ketiga, beriman dengan uluhiyahnya. Hanya kepadanya lah peribadatan dan ketaatan. Kemudian yang keempat apa? Naam al-asma wa sifat. Beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang baik. Naam. Kemudian yang kedua, wa malaikatihi, yaitu beriman kepada malaikat. Naam. Beriman kepada malaikat ini merupakan aslun min usuliddin. Pondasi di antara sekian asas pondasi agama. Wa aqidatun min aqaidil Islam, merupakan aqidah dari keyakinan agama ini. Beriman kepada apa? Malaikat. Karena beriman kepada malaikat merupakan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kita kepada malaikat bagian daripada keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal. Oleh sebab itu Allah menisbatkan malaikat ini kepadanya. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul beriman atas apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhan, dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan begitu pula kaum mukminin beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi. Semua beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya. Nya ini kembali ke siapa? Kepada lafzul jalalah. Artinya di sini malaikat dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti beriman kepada malaikat bagian keimanan kita kepada Allah. Nah, begitu pula keimanan kita kepada malaikat ini merupakan bagian dari keimanan kita kepada hal-hal yang bersifat apa? Gaib. Nah, kenapa kok beriman kepada malaikat merupakan rukun iman, pondasi agama, akidahnya kaum muslimin? Ya karena ini tadi, beriman kepada malaikat bagian daripada keimanan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, beriman kepada malaikat bagian daripada keimanan kita kepada hal-hal yang bersifat gaib. Nah, dan ini merupakan sifatnya kaum muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Mereka beriman kepada hal yang bersifat gaib. Dalam permulaan surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu la raiba fih. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudallil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Sifat yang pertama kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaib, sebelum yang lain. Yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang bersifat ghaib, enggak bisa dilihat. Baru setelah itu wa yuqimus salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa yuqimunas salata, mereka menegakkan salat, dan dari rezeki yang kita berikan mereka nafkahkan, mereka bagi, mereka keluarkan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu sifat orang yang bertakwa, beriman kepada hal-hal yang bersifat gaib. Dan ini merupakan hal yang bersifat gaib. Beriman kepada malaikat. Dan beriman kepada malaikat tidak akan sempurna. Beriman kepada malaikat tidak akan terwujud sampai seorang muslim mukmin memenuhi empat hal ini. Memahami empat poin, mengerti mengenai empat perkara. Apa empat perkara tersebut? Yang pertama, al-imanu bi khilqatihim. Beriman mengenai penciptaan mereka. Artinya ada. Bukan fiktif. Bukan khayalan. Al-imanu bi khilqatihim, beriman dengan penciptaan mereka, ada. Bagaimana penciptaan malaikat? Yang pertama, khalaqahumullahu min nur. Mereka Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari apa? Dari cahaya. Ini yang pertama. Bagaimana penciptaan malaikat? Yang pertama, minur. Mereka dari cahaya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, khuliqatil malaikatu min nur. Diciptakan malaikat dari cahaya. Wa khuliqatil jannu mimma rijim min nar. Dan diciptakan jin dari kobaran api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan diciptakan Adam dari sifat yang telah disebutkan kepada kalian, yang disifati kepada kalian, yaitu sulalatun mintin, saripati tanah liat. Berarti pada hadis Aisyah menjelaskan kepada kita penciptaan mereka dari cahaya. Kemudian yang kedua, penciptaan mereka ashab al-ajnihah. Ashab al-ajnihah. Mereka punya apa? Sayap. Ini penciptaan. Mereka punya apa? Sayap. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. fatiris samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Kemudian apa? Ja'ilil malaikati rusulan, yang telah menciptakan malaikat ini sebagai utusan. Uli ajnihatin, yang memiliki sayap. Mathna wa thulatha wa ruba, ada yang tiga, ada yang dua, ada yang empat. Berbeda-beda antara satu malaikat dengan malaikat yang lain. Artinya mereka terbang. Ada yang sayapnya dua, ada yang sayapnya tiga, ada yang sayapnya empat. Yazidu fi khalqihi ma yasha. Allah subhanahu wa ta'ala menambah pada ciptaannya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Maka pada ayat ini, ikhwani afidhakumullah, menunjukkan kepada kita penciptaan malaikat, mereka memiliki sayap. Bahkan ada yang lebih daripada itu. Siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Dalam hadis sahih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril, fi suratihi allati khalaqahu Allahu alaiha, pada bentuk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, artinya rupa yang asli. Bentuk Jibril biasanya kan datang kepada Nabi menyamar dan menyerupai manusia. Nah, ini Nabi SAW melihat rupa bentuk asli Jibril, walahu sittu mi'ajanah. Jibril ini memiliki 600 sayap. Allahu Akbar. Sadabi idhamihil ufuk, yang mana sayap tersebut sampai menutup ufuk timur dan barat. Yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam panik dan takut melihat malaikat Jibril pada rupa aslinya memiliki berapa? Situmi'a janah, 600 sayap. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, khilqatun azimatun aqwiya. Bentuk yang besar, makhluk yang kuat. Ini penciptaannya, besar dan kuat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Najm, wal-najmi idha hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Demi bintang ketika tenggelam, sesungguhnya temanmu ini, maksudnya Nabi Muhammad SAW, tidak sesat juga tidak keliru. Wa ma yantiku anil hawa, dia tidak berbicara dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau. Allamahu apa? Syadidul quwa. Yang mengajarkan kepadanya Jibril. Yang amat sangat kuat. Dzumirratin fastawa. Yang memiliki kecerdasan dan menampakkan dengan rupa aslinya, wa huwa bil ufuqil a'la, di atas ufuk yang paling tinggi. Maka pada ayat ini ikhwani afidhakumullah menjelaskan kepada kita makhluk penciptaannya malaikat kuat. Bahkan dalam hadis sahih, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, udhinali, aku diizinkan an uhaditha an malakin, mengabarkan kepada kalian mengenai malaikat. Udzina li an uhadithakum an malakin, izinkan kepada aku untuk menyampaikan kepada kalian mengenai malaikat. Hamalatil arsh, malaikat ini tugasnya memikul arsnya Allah subhanahu wa ta'ala, memikul singgasananya Allah. Naam. Ma baina 'atikihi ila shahmati udhuni, dari bahu sampai ke ujung telinga. Min 'atikihi, 'atik itu ini. Shahmat udhuni, telinga yang paling bawah ini. Nah, yang paling ujung, yang paling bawah. Masirat sab'i mi'ati 'am, jaraknya itu seperti manusia berjalan selama 700 tahun. Allahu Akbar. Umur kita Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 60 sampai 70 tahun. Ini 700 tahun kita berjalan nonstop berapa ribu, ratus ribu kilo. Yaitu jarak baru antara apa dan apa? Bahu sampai apa? Ujung telinganya saja. Yakhfiku fiha thayyir, di antara keduanya burung-burung pun berterbangan. Lantas bagaimana dengan penciptaan mereka secara keseluruhan? Ini baru antara bahu sampai ujung telinganya. Dan ini baru apa? Satu. Berapa yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala? Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin thamaniyah. Dan yang memikul arsnya Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala pada hari itu jumlahnya berapa? 8. Dan sebab itu ars merupakan makhluk terbesar. Ars merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala terbesar. Nah, yang memikul saja 8 malaikat. Satu malaikatnya yang sudah kita sebutkan tadi. Ini mengenai penciptaan mereka. Yang pertama dari apa? Diciptakan dari apa? Cahaya. Yang kedua punya sayap. Yang ketiga makhluk yang besar dan kuat. Kemudian yang kedua, al-imanu bi asma'ihim, beriman dengan nama-namanya. Al-imanu bi asma'ihim, beriman dengan nama-namanya. Fanu'min man sammahu Allahu fi kitabihi aw 'ala lisani rasulihi, maka kita beriman nama-nama yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an atau yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Beriman dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, penyebutan nama-nama tersebut atau melalui lisan nabinya alaihi salatu wasallam, maka kita beriman bahwasanya di sana ada malaikat yang bernama Jibril. Kita beriman dengan malaikat yang bernama Mikail. Kita beriman dengan malaikat yang bernama Israfil. Kita beriman dengan malaikat yang bernama Malik, Ridwan, Munkar, Wanakir, dan selainnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, al-imanu bi'a'dadihim, Al-imanu bi'a'dadihim, beriman dengan jumlah. Berapa jumlah? Berapa jumlahnya? Adadun kabir, jumlah yang amat sangat besar. La yahsihi illallah, tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini telah disebutkan dalam Al-Quran, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Wa ma ya'lamu, tidak mengetahui prajurit-prajurit Tuhanmu. Malaikat merupakan prajuritnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bertindak atas apa yang Allah kehendaki. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui prajurit Tuhanmu melainkan Dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis menyebutkan begitu besar jumlah mereka. Yu'ta bi jahannam, pada hari kiamat kelak didatangkan api neraka jahannam. Walaha sab'una alfa zimam. Neraka jahannam ini memiliki 70 ribu kendali. 70 ribu ikatan, 70 ribu tali. Wa fi kulli zimamin sab'una alfa malak. Dan setiap kendali ini atau setiap tali ini atau setiap pengikat ini dipegang dan dibawa oleh 70 ribu malaikat. Neraka punya apa? Berapa tadi? 70 apa? Ribu apa? Pengikat. Nanti pengikat ini ada yang membawa. Siapa yang membawa? Malaikat khusus membawa api neraka. Nah, membawa neraka jahannam. Dan setiap pengikat ini dipegang oleh 70 ribu malaikat. Berarti berapa yang membawa neraka jahannam? 70 ribu kali 70 ribu. Berapa dari hadis ini menunjukkan kepada kita jumlah malaikat? Berapa bisa riwa? Hah? 4.900. Terlalu sedikit. Hah? 4,9. 7 kali 7. 4,9 M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4,9 miliar 900 juta malaikat, menunjukkan kepada kita besarnya neraka jahannam, wal'iyadzu billah. Semoga kita semuanya tidak termasuk di dalam penghuni api neraka dan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai penghuni surga. Nah, artinya yang membawa neraka jahannam saja sudah segitu jumlahnya. Begitu pula yang terdapat dalam surat At-Tur, ketika Nabi alaihi salatu wassalam sampai kepada surat At-Tur, wattur wa kitabim mastur, demi bukit Tur dan demi kitab yang telah ditulis, fi raqim manjur, pada lembaran-lembaran yang terbuka, wal baitil ma'mur, dan Baitul Ma'mur. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Baitul Ma'mur. ketika sampai pada ayat ini, ikhwani afidhakumullah, bersabda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yadkhulu fihi sab'una alf malak. Baitul Ma'mur ini dimasuki oleh para malaikat setiap harinya 70,000. Yatufuna bihi, semuanya mereka tawaf di Baitul Ma'mur. Thumma la ya'uduna min akhirihim. Kalau 70,000 ini selesai tawaf, mereka tidak akan kembali. Diganti 70,000 yang lain. Selesai 70,000 diganti 70,000 berikutnya. Terus demikian. Yang sudah tawaf mereka enggak akan kembali. Menunjukkan kepada kita apa? Jumlah yang sangat besar sekali. Dan Baitul Ma'mur ini Ka'batu Ahli Sama, Ka'bahnya penghuni langit. Sebagaimana Baitul Haram, Ka'bahnya penghuni apa? Bumi. Yatufuna kama yatufun. Mereka tawaf penghuni bumi di Ka'bah, Baitul Haram, sebagaimana malaikat bertawaf di Baitul Ma'mur. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ikhwani afidhakumullah, al-imanu biwadha'ifihim. Al-imanu biwadha'ifihim, beriman dengan tugas-tugas mereka. Mereka diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah. Mereka jalankan itu dengan penuh ketaatan dan tidak bermaksiat sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama tadi apa? Beriman dengan penciptaannya. Yang kedua, beriman dengan nama-namanya. Yang ketiga, beriman dengan jumlah mereka besar. Yang keempat, beriman dengan tugas-tugasnya. Nah, di sana ada yang Allah Subhanahu wa taala muwakkal bi al-wahyi. Nah, Allah Subhanahu wa taala kasih amanat untuk menyampaikan apa? Wahyu, yaitu siapa? Ruhul Quds. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbik. Katakan, diturunkan ruhul qudus, roh yang suci dari Tuhan. Nah, begitu pula ruhul, selain ruhul qudus apa? Ruhul tanazzala bihi ruhul amin litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Diturunkan oleh ruhul amin, roh yang terpercaya. Nah, agar engkau menjadi orang yang memberikan peringatan dengan menggunakan lisan bahasa Arab. Nah, bahwa Jibril alaihi salam. Nah, kemudian di sana ada yang diberikan tugas bil qatri wan nabat, menurunkan hujan, menumbuhkan rerumputan, tanaman, pohon, ya bunga. Siapa itu? Mikail alaihi salam. Dan Mikail ini punya a'wan, penolong, malaikat-malaikat yang lain. Nah, yang mengatur apa? Hujan, mengatur awan, mendung. Nah, fa yatasarrafuna bima syaa Allah, mereka bertindak semuanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga mengatur apa? Angin. Ini Mikail dan para penolongnya. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, mungkin dalam satu daerah separuh hujan, separuh apa? Separuh kering. Ini Mikail yang ngatur dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu faedah yang pernah berlalu kepada kita, halilintar itu apa? Hah? Pecutnya malaikat. Nah, ketika Nabi SAW ditanya mengenai suara halilintar, malakun muwakkal bis-sahab, itu adalah malaikat yang Allah tugasi untuk mengatur awan. Ma'ahum makharik minan nar, mereka punya cemeti dari api. Yasuku Nabi has-sahab, yang mereka menyetir awan tersebut. Diibaratkan sebagai pengembala yang megang pecut untuk apa? Mengatur kambingnya. Seperti itu malaikat, mengatur apa? Awan tadi dengan pecutnya. Maka pecutan itu mengeluarkan apa? Suara halilintar, nah, kilatan. Nah, kemudian yang ketiga adalah malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup apa? Sang sangkakala. Itu siapa? Israfil. Israfil akan meniup walaupun tugasnya nanti nafkhatan, dua kali tiupan. Yang pertama nafkhatul faz'i was-sa'q. Tiupan yang pertama membuat orang panik, takut. Nah, mereka goncang, pingsan, mati. Kemudian yang kedua nafkhatu al-qiyam li rabbil alamin. Tiupan yang membuat umat manusia bangun kepada Tuhan semesta alam. Wa nufikha fis-sur, dalam Al-Quran. Ketika sangkakala ditiup. Fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard. Maka pingsanlah perjatuhan yang di langit dan di bumi. Illa man sya'allah, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiup yang kedua. Fa idza hum qiyamun yanzurun, mereka bangun dalam keadaan melotot, mereka terbangun dalam keadaan melihat, melongo. Umat manusia ketika terbangun dari setelah dimatikan pada nafkah yang kedua. Kita sebutkan tiga malaikat ini karena memang Nabi alaihi salatu wasalam selalu bertawassul dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala melalui tiga makhluk ini. Makanya kita sebutkan di dalam qiyamul lail, salat malamnya Nabi, beliau membaca doa istiftah dengan mengucapkan Allahumma rabb Jibril, ya Allah Tuhannya Jibril, wa Mikail wa Israfil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyahnya melalui tiga makhluk ini, dengan tiga makhluk ini. Di sana ada apa? Malaikat-malaikat yang lain mencabut apa? Nyawa, yang disebut dengan malaikat apa? Israel. Nah, disebut dengan apa? Israel. Sebagaimana yang diketahui masyarakat. Dan nama ini nama yang tidak ada dalil, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Tidak ada dalil melainkan kisah Israiliyat yang diambil dari Ahlul Kitab, namanya Israel. Nah, enggak ada. Karena penamaan yang sahih disebut dengan apa? Malakul Maut. Malaikat kematian, pencabut nyawa, dengan malakul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yatawaffakum malakul maut alladhi ukila bikum." Dalam surat apa? Yang kita baca pada setiap hari Jumat pagi. Hah? As-sajdah. Naam. As-sajdah wala yang lainnya. As-sajdah. Katakanlah yang diwafatkan Naam. Malakul maut alladhi wukila bikum, yaitu malaikat maut yang diwakilkan kepada kalian. Nah, akan disebut dengan malakul maut. Begitu juga di sana ada penjaga neraka dan mereka disebut dengan zabaniyah. Jumlahnya ada 19 malaikat di dalam api neraka. Artinya di neraka yang menjaga itu ada 19 malaikat zabaniyah. Wa muqaddimuhum, dan yang terdepan pemimpinnya yaitu disebut dengan apa? Malik. Naam, falyad'u nadiya sanad'u az-zabaniyah. Naam. Maka kita akan memanggil az-zabaniyah dan mereka adalah malaikat penjaga neraka jahanam. Naam, jumlahnya mereka 19 malaikat. Naam. Ini beriman kepada malaikat. Kemudian yang terakhir, ikhwani afidhakumullah, bahwasanya beriman kepada malaikat ini membuahkan kepada kita 3 hasil. Beriman kepada malaikat membuahkan kepada kita 3 hasil. Nah, yang pertama, al-ilmu bi'azamatillah. Kita mengetahui bagaimana keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kekuatan Allah, kekuasaannya. Kenapa ikhwani afidhakumullah, agungnya makhluk menunjukkan apa? Agungnya al-khaliq. Kita sudah mendengar betapa besarnya malaikat. Maka buah yang pertama, al-ilmu bi'azamatillah, pengetahuan mengenai keagungan Allah, kekuatan dan kekuasaannya. Kemudian yang kedua, syukrullah ta'ala ala inayatihi bi bani Adam. Kita menumbuhkan rasa syukur. Kalau yang pertama, kita mengetahui keagungan Allah. Yang kedua, menumbuhkan dari jiwa kita rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah Azza wa Jalla perhatian kepada manusia. Sehingga diutus malaikat untuk menjaga apa? Menjaga kita. Antum tahu di sana ada malaikat yang selalu mencatat apa? Amal kebaikan dan amal apa? Keburukan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan lisan yang keluar melainkan di sana ada malaikat yang mencatat. Nah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sana ada malaikat yang menjaga kita, yang melihat dan menulis.